Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak, pokoknya Bapak lah, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Berkepala maupun tak berkepala, yang ada jabatan maupun tidak, alim ulama, abu, selit pandai, hadirin hadirat, tuan-tuan guru, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pulang dari Aceh Tamiang ini badan sehat karena minum jahe. Bajunya pucuk rebung, minumannya jahe. Masya Allah. Semalam pula sudah makan bubur pedas sama anyang. Menyesal pula sikit ngambil. Tadi malam ramai melimpah ruah di tanah lapang Kampung Durian. Namanya Kampung Durian. Sampai pagi ini belum nampak durian. Tadi subuh melimpah ruah di jalan lintas Aceh Tamiang Langsa, jalan lintas Sumatera, Medan Sumatera Utara ke Banda Aceh. Saya menduga ini pagi ini nampaknya jamaah tak ada lagi datang. Rupanya makin ramai. Ini kalau dilanjutkan siang nanti lebih ramai lagi karena sholat Jumat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepada Allah karena tinggal di Aceh Tamiang, tempat mencari mengais rezeki, tapi sesuai dengan ibadah agama Islam. Ada saudara kita yang bekerja di luar negeri, gaji sebulan 15 juta, duit banyak, pakai dolar. Tapi kalau bapak ibu baca tanya jawabnya ke grup WhatsApp saya, bapak ibu baca SMS-nya ke saya, menangis bapak ibu. Kenapa? Pertanyaannya, Ustadz Somad, apa hukumnya kami mencuci babi tiap hari? Bekerja di luar negeri, mencuci babi. Saya bilang, kenapa tak pulang ke kampung? Di kampung kami susah, mau makan apa Pak Ustaz? Jadi kalau gitu gimana? Ah, cucilah babi itu. Tapi kau sediakan air tanah, nanti habis mencuci babi, kau cuci tanganmu 6 kali pakai air bersih, 1 kali pakai air tanah bercampur dengan air biasa, itu sama namanya. Setelah itu barulah kau sholat. Begitulah susahnya saudara kita di sana mengais rezeki. Ada satu lagi WhatsApp bertanya, Ustaz Somad, bagaimana saya ini? Kenapa? Saya sholat di WC. Sholat di WC. Saya bilang, kenapa tak sholat di musola? Tak ada musola, Ustaz. Masjid, sedang musola aja, tak ada apa lagi masjid. Di ruangan, supervisor pengawas kami kejam. Kami tak boleh sholat di ruangan. Maka solusinya, masuk saya ke dalam WC, saya bentang kain, sholat saya di dalam WC itu, Pak Ustaz. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Meleleh air mata membaca, kesulitan mencari rezeki. Tapi indahnya Bapak Ibu sebagai PNS, BUMN, guru, pegawai Dinas, semuanya hebat beribadah tanpa ada halangan apapun. Maka berkaca pada diri sendiri, melihat yang dialami orang lain, datang syukur kepada Allah. Syukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan perbuatan. Maka senantiasalah melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan bertambah syukur kita, bertambah zikir kita. Kalau kita lihat orang lain, menengok orang lain kurus, yang gemuk bersyukur. Menengok orang lain gemuk, yang kurus bersyukur. Menengok orang lain hitam, yang putih bersyukur. Orang barat pergi ke pulau, pergi ke pantai, pergi ke tanah lapang untuk berjemur biar supaya hitam. Maka yang hitam bersyukurlah. Tak perlu lagi kita berjemur, udah hitam memang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini berkumpul semuanya. Saya sangka karena di kantor bupati pegawai saja, tapi rupanya adik-adik siswa-siswi pun juga hadir. Ini yang warna coklat nih, pramuka. Salam pramuka. Masya Allah. Yang ini tak tahu entah apa ini. macam-macam, ada grup irit Yasin, ada bapak ibu guru, ada santri-santri, siswa-siswa. Insyaallah semuanya masuk surga, insyaallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, kata Nabi. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, masuk surga. Enak betul orang Islam. Mencuri, berzina, mencuri, berzina, mencuri, berzina, masuk surga. Ya. Bahwa orang yang la ilaha illallah masuk surga, ya. Yang jadi masalah masuknya kapan? Nah, itu yang perlu dipahami. Karena banyak juga orang Islam masuk surga, tapi transitnya itu yang tak tahan. Makanya tadi pagi kita kata 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jangan sampai kami transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Kami mau penerbangan direct langsung. Betapa indahnya kalau ada penerbangan langsung dari Banda Aceh terus ke Madinah. Enak daripada kita transit-transit. Oleh sebab itu semoga kita semua masuk ke dalam surga tanpa harus transit singgah ke neraka, insyaallah. Amin. Di mana itu bisa? Di Kabupaten Aceh Tamiang. Masyarakatnya bekerja mencari makan yang halal, tapi di tempat bekerja itu pula terjaga ibadahnya karena ada sholat zuhur dan asar berjamaah. Betul? Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Kalau ada laki-laki tak sholat di masjid, laki-laki solehah. Oleh sebab itu maka datanglah ke masjid. Alhamdulillah. Apa kata Pak Bupati tadi? Sejak subuh mereka sudah di sini, Pak Ustaz. Ini kalau subuh di sini berarti di mana sholat subuhnya tadi? Maksudnya selesai sholat subuh datang kemari. Ini pula acara ini direkam. Tengoklah besarnya lalat di Aceh Tamiang. Ini direkam, ini diliput semua. Nanti diupload ke YouTube. Tinggal ketik saja Aceh Tamiang, enter, keluar pengajian. Encer, ini semua hadir. Encer otak orang ini. Kenapa? Karena sebelum bekerja ada pula ibadah membaca surat Yasin dulu. Ini bagus. Ini sekarang orang banyak baca Yasin. Kapan? Pindah rumah. Rumah baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, bini baru baca Yasin. Baca Yasin itu pada waktu pagi. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Kebalikannya, pada waktu subuh baca Yasin, pada waktu malam diampunkan Allah. Maka bagus tradisi ini membaca. Kenapa mesti Yasin yang dibaca? Kenapa tak surat Al-Baqarah kepanjangan 2 juz 4 lembar? Habis waktu. Maka Yasin dibaca tak sampai setengah jam, 15 menit clear, tuntas, selesai. Oleh sebab itu membaca surat Yasin baik. Kenapa tak baca surat yang lain? Surat Yasin keutamaan luar biasa. Siapa yang membaca surat Yasin, PNS yang baca surat Yasin, guru-guru yang baca surat Yasin, insyaallah ingat dia mati. Al yauma nakhtimu ala afwa gigim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Kita doakan supaya adik kita yang sakit diberikan Allah kesehatan. Sehat insyaallah. Insyaallah ceramah ini tak lama. Asal ada dua pingsan berhenti saya. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Ini hadis ini bisa dipakai apa tidak? Buka tafsir Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir, di sana dikatakan bahwa ini status hadisnya isnaduhu jayyid, maka silakan baca. Saya senang mendapat kabar pegawai-pegawai di Aceh Tamiang, ibu-ibu, bapak guru, bahkan murid-murid di sekolah masih membaca ini. Bagus. Banyak orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, apa hukum membaca Yasin? Saya tidak jawab, saya tanya balik. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran ya berpahala. Kenapa mesti surat Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Sedangkan orang saja yang pertama ditarik hatinya. Jangan kau tarik tangannya, mengamuk dia. Hatinya duluan. Kalau sudah hatinya kau sentuh, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Oleh sebab itu maka hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Hatinya Quran, Yasin. Kalau sudah kau masukkan Yasin, makanya di antara metode menghafal Quran, hafal dulu surat Yasin, maka hatinya sudah ada dalam hatimu, maka mudah kau membaca Quran. Cerita tentang ngapal Quran di Aceh Tamiang, ini pondok tahfiz Quran paling besar di antara empat yang dibangun orang pemerintah Turki yang ada di Aceh. Allahu Akbar. Anak-anak, akan dibuka tahun ini 80 orang, tapi tak jamin semuanya bisa diterima. Akan hafal Quran, setelah hafal 2 tahun nanti akan dibawa ke Turki untuk menajamkan lagi bacaannya, untuk menghebatkan lagi hafalannya, untuk mendapatkan sanad qiraat dari tuan guru, dibawa ke Turki. Andailah dekat Aceh ini dari kampung saya, tentu saya kirim anak saya kemari. Tapi apa mau dikata, apa boleh buat dek kambing bulat-bulat. Oleh sebab itu maka beruntung orang Aceh Tamiang. Kalau sampai ada orang Aceh Tamiang anaknya tak bisa baca Quran, kalau ada orang Aceh Tamiang anaknya yang tak hafal Quran, pindah ajalah ke kabupaten lain. Beruntung bertuah. Jangan sampai seperti pepatah Melayu, ayam mati di lumbung padi. Padi banyak tapi bisa mati kelaparan. Kenapa? Gara-gara tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran. Ini sekarang ada orang yang baca Quran, kalau pas kebetulan ramai bisa dia baca Quran. Baca Quran beramai-ramai. Kalau ramai bisa dia baca. Kalau sendiri lain kata dia, lain kata orang. Nah, coba kau baca. Ya Asin. Apa pula kau baca Ya Asin? Rupanya baca Latin, tak bisa baca Arab. Al-Lazina kata. Mau bilang Al-Lazina, Al-Lazina. Apa tak bersalahan? Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran, dilaknat oleh Quran, karena tak betul makharijul hurufnya. Oleh sebab itu maka tradisi membaca surat-surat pendek, membaca surat Yasin amat sangat baik, tak salah. Hanya saja kalau membaca bersama-sama, luruskan bacaannya. Karena sekarang ada orang baca Yasin ujung-ujungnya aja, tak dari pangkal. Turja'un Fayakun. Ada pula baca Yasin tak berbunyi sama sekali, mulut aja bergerak-gerak. Yasin apa nih bang? Yasin lip-sync. Nah, oleh sebab itu maka tradisi ini terus insyaallah. Kalau saya hadiahkan pahala bacaannya untuk orang meninggal dunia, Pak Ustaz, sampai apa kata Imam Nawawi komentar terhadap hadis ketika Nabi membelah pelepah korma dicucukkannya ke makam, kata Nabi, sampailah tasbih pelepah korma ini kepada orang yang ada di makam. Komentar Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Maka selesai membaca Yasin itu, hadiahkan pahala bacaannya. Ya Allah, sampaikanlah baca pahala bacaan surat Yasin tadi kepada ayahku, kepada emakku, kepada adikku, kepada kakakku, kepada istriku, kepada anakku, kepada mantanku. Jangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tradisi yang baik. Pertama, membaca Yasin. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Semalam saya makan enak luar biasa. Setelah masuk 2-3 suap, baru nampak Pak Bupati tak makan. Pak tak makan, saya puasa Pak Ustaz. Berdosa rasanya makan di depan orang puasa. Tapi karena udah habis 2 sendok, lanjutkan aja lah. Kalau tahulah dari awal beliau cerita puasa, tentu saya tak makan. Tapi ada juga untungnya diceritakannya saya sudah makan. Belum sempat dia bilang puasa, paksa nunggu azan maghrib baru makan. Akan datang kalau diundang ke Aceh Tamiang, tolong jangan kasih saya makan kalau hari Senin, hari Kamis. Semalam hari Kamis pula. Nanti kalau ada telpon lagi dari Aceh Tamiang, Ustaz kapan datang? Kapan aja asal jangan Senin sama Kamis. Rupanya orang di Aceh Tamiang puasa. Saya pernah pergi di salah satu Pemda. Apa kata pegawainya pas saya tanya, enak kalian kerja di Pemda ini? Enak Pak Ustaz. Apa yang tak enak di selama kerja di sini? Tak ada Pak Ustaz, semuanya enak. Apa yang tak enak? Ada satu yang tak enak. Apa dia? Hari Senin, hari Kamis tak ada makan. Segan kami makan. Terus gimana? Sembunyi-sembunyi kami makan. Makan juga. Pergi kami makan, diam-diam, habis itu kami keringkan bibir. Pura-pura kami gaya mau mati. Masya Allah. Beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Medan. Sampai di Medan, ceramah di sekolah, hadir Pak Polisi. Dari awal dia nengok saya aja, saya tengok juga. Tas ini makan, dia tak mau makan. Dalam hati saya sombong, betul polisi ini tak mau makan sama saya. Pas saya sedang makan, saya sapa, Pak tak makan Pak, saya puasa sunat Pak Ustaz. Tiap hari Ustaz ceramah, mari puasa sunat, mari puasa sunat. Rupanya yang melaksanakannya bukan Ustaz, malah polisi dan bupati. Masya Allah, luar biasa. Ustaz Somad kenapa tak puasa? Saya musafir. Musafir. Tiap hari musafir. Tadi malam sholat maghrib isya jamak. Semalam sholat asar zuhur jamak. Kenapa Ustaz jamak? Musafir. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya Pak polisi berpuasa, patutlah badannya sehat. Mana ada polisi perut buncit? Puasa banyak. Puasa sunat, puasa sunat, puasa Senin Kamis. Nah, oleh sebab itu larinya kencang, maka lari kencang, menembak. Jangan macam polisi India, nembak kaki kena kepala. Mati. Oleh sebab itu puasa inilah. Datanglah orang jual susu ke kampus. Jam 7 pagi saya duduk, datang dia. Ustaz Somad, ya, ini saya jual susu Ustaz. Kalau Ustaz minum ini, insya Allah Ustaz akan gemuk. Khawatir betul dia nengok saya kurus. Lalu saya tanya, kau pernah nengok orang lari-lari di stadion? Ya, orang lari-lari pakai baju plastik. Ya, kenapa mereka lari pakai baju plastik? Biar supaya kurus Pak Ustaz. Kenapa mereka lari-lari pakai baju plastik? Biar supaya kurus Pak Ustaz. Aku belum lari aja udah kurus. Mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat. Oleh sebab itu puasa ini sehat. Karena pokok pangkal daripada penyakit adalah makan. Makanya Nabi itu tak pernah sakit. Kenapa Nabi tak pernah sakit? Karena Nabi makannya sikit. Nabi itu makannya sikit. Tapi saya di Aceh Tamiang ini sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Semalam makan udang. Tadi pula makan tak apa-apa. Tadi udang. Semalam udang goreng. Tadi udang berselimut. Dibalut pakai tepung. Ini nampaknya kalau sampai 3 hari saya di Aceh Tamiang ini gemuk balik nih. Oleh sebab itu makan inilah pokok pangkal dari segala penyakit. Dimakan lemak kolesterol, dimakan lemak kolesterol, diminum gula, naik gula darah. Akhirnya jantung yang berdetak kencang menjadi tak kencang, tertahan dia, akhirnya bam, mati. Datang dokter, diperiksa, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis solat jenazah selesai, mati dimakan cacing tanah. Ada makhluk tidak berkulit, makanya dia tak bisa tidur, tidak tinggal di atas tanah. Kenapa? Tak ada kulitnya. Ada makhluk tidak bermata, makanya dia tak bisa tinggal di atas tanah karena tak ada matanya. Nanti dia dipatuk ayam. Maka Allah adil, dia tinggal di dalam tanah. Tak ada kulitnya, tak ada matanya, tak ada telinganya, tinggal di dalam tanah. Itulah dia cacing, cacing tanah. Dan cacing tanah ini makhluk yang paling miskin. Tak berkulit, tak bertelinga, tak berkaki, tak bermata. Tapi Allah adil, hidungnya tajam luar biasa. Andai kita mati di sini, busuk, maka jenazah kita akan dicium oleh cacing dari jarak radius 1 km. Yang pertama kali membusuk biji mata. Orang kalau mati, yang pertama kali busuk mata, matanya hitam. Kadang ada orang belum mati pun dah hitam. Makanya ibu-ibu perempuan takut matanya hitam, sebelum tidur malam dipotongnya timun, tempel ke mata. Tak ada timun, tomat potong. Besok pagi mau menyambal belacan, tomat tak ada, itu digiling. Sedap sambalnya mah, iya katanya. Apa tak sedap, tek mata di situ. Yang pertama kali membusuk biji mata, seminggu dalam kubur biji mata, sebulan dalam kubur, perut isinya usus, busuk, kotoran, meletup perut, bam, pecah. Cacing mencium jarak radius 1 km. Cacing-cacing sekiling berkata, apa kata cacing? Bro, ayo kita serbu, brownies sudah siap. Abdul Somad hanya daging, setumpuk daging, santapan cacing tanah. Dulu rumah besar, yang membeli tanahnya kita, yang mencari arsiteknya kita, yang membeli semennya kita, yang membangunnya kita. Tapi setelah kita mati, tidak ada satupun ruangan di dalam rumah itu yang mau menampung jenazah kita. Betul? Oleh sebab itu maka siapkanlah amal. Apa dia? Baca Yasin. Apalagi amal? Puasa Senin Kamis. Saya enggak bisa puasa Pak Ustaz. Kenapa? Karena dokter sudah ngasih tahu, ibu jangan puasa. Kenapa tak boleh? Ususnya bolong. Tak boleh puasa. Kenapa? Kena penyakit mah akut. Oke, orang yang begini tak usah puasa. Lalu apalagi amal? Ternyata Kabupaten Aceh Tamiang ada lagi amal andalan. Apa itu? Ada pula safari subuhnya. Itulah tadi subuh ramai, Masya Allah. Tapi memang perjuangan membangunkan orang sholat subuh ini payah. Oleh sebab itu yang payah bangun subuh, banyak jamaah melapor, saya ini susah betul bangun subuh Pak Ustaz. Makanya jangan tidur larut malam. Habis isya tidur. Sholat isya jam 8, jam 9 tidur. Mana bisa tidur dipaksa Pak Ustaz? Bisa. Nanti malam coba, habis Isya makan antimo 2 biji. Kalau tak percaya, jangan sepapan seminggu tidurnya. 2 biji aja. Habis makan nonton TV menguap. Langsung tidur. Setelah tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam tidur, bangunlah. Beli jam yang bisa membangunkan, namanya jam waker. 2 biji pasang, satu kiri, satu kanan. Kalau tak juga bangun, pergi ke pasar Aceh Tamiang, cari jam, tanya ke tukang jam. Mbak, ada tukang jam yang ada jam yang bisa menyipak? Beruntung betuah ibu-ibu kalau bapaknya itu sholat tahajud tak pernah tinggal malam. Ustaz Somad, bapak anu itu setiap jam 3, jam 4 malam pasti bangun. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bangun deh Pak Ustaz, dibangunkannya bininya, diambil air, percikkan. Bangun! Nah, itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Dibentangkanlah sajadah, bertanyalah bini ke laki, apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. So sweet, kata dia. Majulah si abang, usolli sunnatat tahajud rak'ataini imaman. Dulu waktu lajang usolli sunnatat tahajud lillahi ta'ala, tapi sekarang sejak punya makmum, imaman. Jadi imam, Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Selesai sholat, bini bertanya, bang, abang kenapa tak berbunyi? Mohon maaf Adinda, kebetulan kau dapat imam silent. Kalau ada ibu yang lakinya masih mau membangunkan tahajud malam, bersyukurlah pada Allah. Di zaman edan macam sekarang, ada laki pulang jam 2 malam mabuk pesta narkoba. Ada laki pulang 2 malam bawa PSK, maaf, na'uzubillah. Ada laki pulang malam tak jelas, bawa lem kambing. Duit tak ada, lem kambing dihisap. Masuk ke hidung, menempel lubang hidung. Tapi masih ada suami, maka bersyukur pada Allah. Ya Allah, aku bersyukur pada engkau ya Allah. Kau kirimkan aku seorang imam yang membangunkan aku sholat malam. Walaupun dia tak berbunyi, tak apa-apa ya Allah. Ini lama-lama nanti berbunyi juga dia ini akhirnya. Kebetulan rupanya bapak itu baru latihan imam tapi sholat zuhur. Kalau mau jadi imam jangan langsung sholat maghrib. Sholat zuhur dulu. Sholat zuhur itu tak berbunyi. Modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Masalah ayat apa kita baca, mana orang tahu? Lama tegaknya. Heran orang. Bapak itu kalau sholat zuhur dia jadi imam lama betul. Lama-lama ada yang penasaran tanya, Pak, ya, apa bapak baca lama betul? Qul huwallah. Kenapa lama? Pulang 10 kali. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah? Udah agak-agak berani, barulah imam maghrib. Jangan imam subuh. Subuh memang pendek 2 rakaat. Kunut yang panjang. Kunut itu kalau alang-alang payah ngapal loh, bolak-balik dia. Oleh sebab itu maka ini kebaikan-kebaikan. Ternyata menjadi pegawai tidak menghalangi beribadah. Menjadi polisi, tentara tidak menghalangi beribadah. Bahkan sahabat-sahabat kita ada pula dari pemuda Pancasila. Pancasila! Masya Allah. Saya kartunya baru dapat nih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjadi apapun engkau, kau beribadah tidak akan menjadi penghalang. Kalau ada orang merasa, saya kalau jadi pegawai nanti tak bisa puasa Senin Kamis, saya kalau jadi pegawai nanti tak bisa puasa, puasa, puasa. Jangan membatalkan puasa hanya karena suatu yang sepele. Bro, ayo kita makan siang yuk, aku puasa. Jangan kau goda imanku. Ayolah kita makan siang, aku puasa. Nanti aku yang bayar, ayolah. Rupanya tak mau hanya karena tak ada kesempatan. Oleh sebab itu maka ini semua ibadah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pondok-pondok pesantren lapang banyak, anak-anak pesantren hadir, bahkan kabarnya ini hadir semua, masya Allah banyak. Mana kalau dibandingkan laki-laki sama perempuan, ni laki-laki semua, ni perempuan semua, memutih jilbab, masya Allah, jilbab panjang menutup aurat. Inilah yang akan menolong, inilah yang akan menjadikan negeri Aceh Tamiang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita ini tak banyak, hanya 12 jam siang, 12 jam malam, 12 tambah 12, 24 jam. 24 jam dibagi 3, 8 jam kerja. Katanya 8 jam mesti kerja, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16. 8 jam. 8 jam mesti tidur. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemak, letih, lesoy, loyo, lunglai. 8 jam tidur. 8 jam kerja. 8 tambah 8, 16. Tinggal 8 jam lagi. Kemana habis 8 jam? Browsing, launching, game online, PlayStation, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Habis waktu kau kemana? Maka ingat-ingat, la tazulu qalam abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser di padang mahsyar, akan disoal, akan ditanya. Pertanyaan yang pertama, kemana waktu kau habiskan? Orang barat berkata, time is money, waktu adalah uang, karena mereka peradabannya uang, uang, uang. Tapi Islam, waktu adalah tanggung jawab. Kemana waktu kau pakai? Alhamdulillah, kalau mati kita yang di Aceh Tamiang ini, ditanya malaikat, kemana waktu engkau? Tadi malam aku pengajian, kemana waktu engkau? Subuh tadi aku pengajian, kemana waktu engkau? Pagi tadi aku pengajian, habis ini kemana? Duduk kami orang kopi main gaplek. Inilah yang tak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka Allah bersumpah di waktu sampai 6 kali. Pada waktu fajar, terbit fajar, Allah bersumpah, wal fajr wa layalin asyr. Ketika masuk subuh Allah bersumpah, was subhi idza tanaffas. Ketika masuk waktu duha Allah bersumpah, wad duha wal laili idza saja. Masuk waktu siang Allah bersumpah, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khus. Masuk waktu malam Allah bersumpah dua kali, wal laili idza saja wal laili idza yaghsha. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Kenapa? Waktu yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita anak-anak muda, anak-anak sekolah, anak-anak pramuka hadir pengajian. Inilah yang akan menjadi pemimpin Aceh, pemimpin Indonesia masa depan. Allahu akbar. Sekarang anak-anak bukan dengar pengajian. Anak-anak kemana? Cabut ke mall. Sampai di mall beli lem, lem kambing. Nah, dibuka tutupnya, dihirup naik ke atas. Putus kabel-kabel dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng. Kelepak, kata Pak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Error. Putus otaknya. Lem ini sekarang yang belum ada pasalnya. Bingung hakim mau memutuskan masalah lem. Belum ada undang-undang yang mengatur masalah lem. Undang-undang pasal 30 tahun 95 tentang lem kambing. Ada? Tak ada. Murni ketulusan penjualnya. Kalau nampak anak sekolah beli lem, jangan kasih. Mau beli apa? Lem. Mau ngelem ya? Enggak Pak, disuruh guru mau pasang ada atribut di sekolah. Oh itu maksudnya. Dulu orang beli lem untuk ngelem panci bocor, ngelem ember. Sekarang untuk merusak otak kepala, cikal bakal sabu-sabu, narkoba. Mudah-mudahan diselamatkan anak cucu cicit kita daripada lem ini insyaAllah. Berapa banyak ibu-ibu masak sarapan pagi, nasi tak juga masak. Kenapa kompor ini tak hidup? Ditengok rupanya tabung gas sudah dijual anak beli sabu-sabu. Saya diajak bapak-bapak dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustaz Somad, besok gabung sama kami ya? Oke, okay, I'm coming. Badan Narkotika Nasional, berangkatlah kami. Saya, bapak BNN, kepolisian, kemudian dokter. Yang ngomong pertama dokter, dokternya perempuan lembut. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini penyuluhan narkoba. Supaya ini jangan dipakai, nanti kalau dipakai sakit mati. Ini dipakai sakit mati. Ini dipakai sakit mati. Mati-mati aja cerita ibu. Dah, habis itu datang Pak Polisi dari BNN. Jangan memakai narkoba karena pasal sekian penjara. Penjara. Penjara. Yang satu mati, yang satu penjara. Tinggal saya lagi. Apa ini cocoknya? Siapa yang pakai narkoba? Neraka jahanam tempatnya. Pengen neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Nah, komplit tiga-tiga. Mati, penjara, neraka. Pilih mana? Habis itu ditelepon sama Bu Dokter, Ustaz Somad. Ini pasien-pasien narkoba ini tidak mempan kalau cuma kita kasih obat. Kita takut-takuti. Maka dia mesti diceramah, mesti dibangkitkan semangat agamanya, bahwa dia diawasi Allah, bahwa dia akan mati nanti. Nanti kami minta Ustaz supaya bimbingan spiritual rohaninya ya Pak Ustaz. Insya Allah Bu Dokter, insya Allah. Sudah 2 tahun tak ada diteleponnya lagi. Saya husnuzon bahwa pecandu narkoba sudah sehat walafiat insya Allah. Walaupun terakhir tertangkap 1,6 ton. 1,6 ton sabu-sabu. Bayangkan mabuknya bisa 30 tahun itu. bagaimana keadaan calon anggota DPR, calon bupati, calon gubernur, calon wali kota yang sekarang SMP kelas 1. Jangan sepele sama anak SMP kelas 1 sekarang. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Sekarang SMP kelas 1 tahun 2018, 2028 dia sudah lulus CPNS, Pemko, Pemprov, Pemda. Bayangkan kalau dia menjadi anggota legislatif dalam keadaan sidang paripurna, sedang mabuk sakau. Adapun APBD kita bulan ini. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kita akan dijajah. Belanda tidak lagi menyerang kita dengan meriam Belanda. Mereka tidak lagi menyerang kita dengan senjata bom atom. Tidak lagi Jepang menyerang kita dengan Hiroshima, Nagasaki. Mereka serang kita dengan Sony dan Panasonic serta Samsung. Tapi alhamdulillah pagi ini semua Sony, Panasonic dan Samsungnya membawa kita ke surga Allah SWT. Kenapa? Merekam ceramah. Bayangkanlah beberapa kamera ini yang bertiang 1, 2, 3, 4, 5 merekam. Ini nanti akan diupload, masukkan ke internet. Setelah itu masuk ke grup, like and share. Ustaz Somad, saya selalu nonton ceramah Ustaz. Kenapa kau bolak-balik nanya? Sikit-sikit nanya, sikit-sikit nanya, sikit-sikit nanya. Karena sudah saya jawab itu di internet. Saya selalu share Pak Ustaz, tapi tak saya dengar. Dengar dulu baru di-share. Saya mau dapat royalti pahala share-nya aja Pak Ustaz. Oh tak bisa begitu. Ini ngaji. Saya selalu ngaji sama Ustaz. Sekarang baru jumpa. Apakah saya sudah dianggap murid Ustaz? Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan, semua hadis-hadis yang ada dalam ceramah, semua muhadarah ceramah, ku ijazahkan ke semua yang hadir dalam majlis ini insyaAllah. Jadi tidak lagi ada alasan. Kau belajar ke mana? Syekh Google. Kau belajar ke mana? Abu YouTube. Kita belajar kepada orang, kepada manusia. Boleh kami belajar kepada Ustaz melalui YouTube? Boleh kami belajar kepada Ustaz melalui Google? Yang tidak boleh belajar itu kepada orang di internet, tapi tak ada di alam nyata. Dia hanya ada di internet, di alam nyata dia tak ada. Itu tak boleh. Ustaz Somad itu ada di internet, ada juga di alam nyata. Ini orang. Tapi tak sama macam yang di Baleho, Pak Ustaz. Baleho itu olah Photoshop. Maka agak putih sikit. Oleh sebab itu selama orangnya ada tak apa-apa. Mana contoh orangnya ada di internet tapi tak pernah jumpa kita? Itulah suara yang ada di Google. Anda melewati jalan Sudirman, belok 3 meter lagi akan jumpa lampu merah. Jangan belok ke kanan, ada rumah janda. Saya dapat kiriman itu. Entah siapa yang buat. Itu tak ada orangnya, itu Mesir itu. Begitu juga dengan Upin Ipin. Saya sudah bolak-balik ke Malaysia, belum pernah jumpa Upin Ipin. Jarjit tak ada, Meme tak ada, Bang Saleh pun tak ada. Oleh sebab itu maka selama orangnya ada, kita boleh belajar, kita boleh istifadah. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Menjadi polisi, amalnya jihad luar biasa. Kalau lah tak ada bapak-bapak dari kepolisian, oh, yang katanya ada serangan orang gila. Mana tuh orang gila? Menengok pak polisi, sehat mereka langsung. Tak ada, apa yang dikhawatirkan? Kalau ada nanti orang meliput berita, lalu dia katakan, nampaknya Aceh Tamiang tidak aman, karena banyak polisi, banyak tentara. Ini aman, aman. Investor silakan investasi, aman. Lalu kenapa banyak polisi? Untuk menjaga dari ibu-ibu garis keras. Serangan, mau foto selfie. InsyaAllah semuanya baik-baik saja insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang akan pertama ditanya kali nanti di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. An umrigi, umur kemana kau habiskan? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kau di kantor, itu mesti kau niatkan ibadah. Sekarang banyak orang sekuler. Di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah. Di Masjidil Haram ibadah, di Aceh Tamiang tidak ibadah. Kalau begini pemahamannya, nanti di masjid dia sangat khusyuk, tapi di kantor dia tak khusyuk. Kita ngantri panjang. Saya ngantri mengurus surat anak, jauh tegak ngantri. Mereka tak tahu saya ustaz, karena saya tak pakai peci, tak pakai sorban, tak pakai baju koko, saya pakai baju kemeja, pakai kacamata hitam, disangkanya mahasiswa semester 7. Ada juga yang nanya, Ustaz Somad ya? Mirip. Lama saya ngantri mau ngurus surat nita juga dapat. Begitu sudah dekat di meja, saya intip dari balik. Apa kerja dia? Kenapa lama betul? Rupanya menembak musuh yang tak mati-mati. makan duit haram. Masuk dari jam 8 pagi, pulang sampai jam 4 sore. APBN, APBD, kau sudah makan duit haram. Karena ini pelayan masyarakat. Jangan sampai curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang? Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Sekecil apa? Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu, siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita yang ramai di kantor halaman kantor Bupati Aceh Tamiang ini, yang paling banyak salahnya siapa? Ustaz Somad lah. Dia yang paling banyak bercakap dari tadi. Oleh sebab itu, maka selalu saya minta maaf kepada jamaah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Jika ada kata-kata tidak berkenan di hati, mohon saya dimaafkan kepada bapak ibu sekalian. Apakah bapak ibu maafkan saya? Maaf. Belum lagi, contoh aja. Saya tadi ceramah jam 9 kurang 15. Sekarang jam 9 lewat 15. Berarti saya sudah ceramah selama 30 menit. Sesuai tertulis yang di botol 300 ml. Bercanda. Artinya apa? Ustaz Somad itu ceramah tergantung nengok jamaah. Kalau pas dia ceramah, jamaah mulai menunduk ke bawah. Atau pas dia ceramah, ada orang menguap dua orang. Nah, itu berhenti itu tandanya. Tapi sampai sekarang tak ada. Jamaahnya tahan. Saya pula tak tahan. Dari atas panas, kaki tegak berdiri. Jangan dikasih kursi, nanti jamaah tak nampak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap tetes 10 keringat bapak ibu yang kepanasan akan dibalas surga Allah ta'ala. Yang berada di bawah tenda dapat pahala, yang di luar tenda dapat pahala, yang tegak berdiri dua kali lipat pahalanya. Nampak? Langsung bertambah pertanyaan.